أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة di majlis hari ini, hari Selasa 4 Safar 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 tanggal 24 Oktober 2017 kita menghadiri sebuah majelis yang akan dibahas di sana sebuah atau salah satu masalah penting yang memiliki nilai ibadah dalam rangka menyongsong sebuah program yang tidak hanya memiliki nilai penting dari satu sisi, terkhusus dari sisi kesehatan, tetapi dia bisa memiliki nilai penting dalam atau pada sisi syariat. Permasalahan tersebut adalah pembenahan gizi anak-anak kita dan kita sendiri. Pembahasan ini pada dasarnya terkait dengan kesehatan kita dan masa depan fisik kita, dan sekaligus masa depan fisik anak-anak kita. Tetapi tadi saya katakan bahwa pembahasan ini bisa mengandung nilai syar'i. Yang pertama, dikarenakan perhatian terhadap gizi anak-anak kita dan kita sendiri ini merupakan himbauan serius pemerintah Indonesia, terkhusus dalam beberapa tahun terakhir ini, kondisi gizi dan fisik masyarakat Indonesia terhitung sebagai salah satu negara yang kondisinya memprihatinkan. baik fisik dalam bentuk tubuh luar, tampak luar dari tubuh anak-anak Indonesia yang relatif kurus, nampak lemah, tinggi tubuh yang cenderung atau relatif rendah, bukan karena faktor keturunan, tetapi faktor minimnya gizi. Juga fisik yang enggak tampak secara langsung dari luar, tidak kasat mata, tetapi bisa diketahui melalui perkembangannya atau melalui beberapa metode lainnya, yaitu perkembangan otak yang sangat lemah akibat minimnya atau kurangnya asupan gizi terhadap anak-anak tersebut. Dan ini tidak bagus, berbahaya. Karenanya pemerintah Indonesia sangat serius sampai pada tingkatan adanya pembinaan-pembinaan khusus. Tidak hanya himbauan-himbauan umum, tetapi ada pembinaan-pembinaan khusus. Di antara bentuk pembinaan khusus tersebut adalah dihimbau oleh Dinas Kesehatan melalui instansi-instansi terkaitnya seperti Puskesmas agar dibentuk pusat kesehatan santri. Saya tidak ingat persis apa namanya. Ada yang bisa membantu? Program apa itu namanya? Hah? Poskestren. Nah, singkatan daripada apa? Puskestren gitu ya, pusat kesehatan pesantren. Terkhusus di pesantren-pesantren. Ma'ahid. Permasalahan ini cukup serius. Sehingga pemerintah pun menghimbau adanya lembaga yang diberi nama dengan Puskestren. Dan harus melaporkan struktur pengurusnya, mulai dari pembinanya, ketuanya, penanggung jawab ini, penanggung jawab itu. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Maka salah satu manhaj ahli sunnah yang tidak boleh hanya sekadar teori dalam daurah-daurah, dalam kajian kitab-kitab akidah, as-sam'u wa ta'a li wulatil umur, judul daurahnya sikap mendengar atau taat dan patuh kepada pemerintah, larangan menentang pemerintah dan seterusnya, berbagai daurah. Tetapi pada prakteknya kita sering teledor dalam banyak hal yang mungkin dianggap remeh. Di luar masalah gizi, peraturan pemerintah terkait hemat energi listrik ya, yang sekarang pemerintah sedang kewalahan. Ahlus sunnah harus yang terdepan dalam hemat energi. Atau peraturan lalu lintas yang hampir semua kita berinteraksi dengan peraturan ini. Ahlus sunnah salafiyin harus berbeda dengan keumuman. Apa yang menjadi peraturan dilaksanakan, ditaati. Begitu juga dalam masalah-masalah lainnya yang sebagiannya sudah pernah kita bahas, seperti masalah imunisasi. Dan sudah kita bahas, bisa didengar ulang rekaman kajian kita di hari tersebut. Dan alhamdulillah sekarang ada perubahan baik di tengah-tengah salafiyin. Masalah imunisasi secara nasional. Mulai ada kesadaran manhaj. Dan kesadaran memahami permasalahan sesuai dengan porsi ilmiahnya di bawah bimbingan ulama. Tidak sedikit yang salah kaprah dalam memahami masalah ini. Karena isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sudah dijelaskan dalam majlis kala itu. Salafin tidak boleh ikut-ikutan tanpa tahu dalil. Salah satu prinsip manhaj kita adalah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Jangan Anda bersikap atau mengikuti sesuatu yang Anda tidak memiliki dasar ilmunya, enggak tahu dalilnya ikut-ikutan, enggak tahu fatwanya ikutan ngomong dan ikutan bersikap. Mana fatwanya, mana dalilnya, dari mana beritanya, katanya orang. Loh, dari mana beritanya? Berita ada di medsos. Subhanallah. Itukah seorang salafi dalam menentukan sikap-sikapnya? Tidak. Tidak demikian. Lah, permasalahan pembahasan tentang gizi ini kalau kita niatkan dalam rangka mentaati himbauan-himbauan waliul amr, maka biiznillah memiliki nilai syar'i yang pertama, yaitu sam'u wa tha'ah. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Dan antum tahu makna hadis ini, kandungan hukum yang ada pada hadis ini. Antara lain, sebuah amalan bisa bernilai ibadah ataukah hanya sekedar adat kehidupan manusia ditentukan oleh niat. Adat manusia, kebutuhan kesehatannya memperhatikan gizi, sehingga dia perhatian betul, perhatian untuk anaknya, keluarganya. Ya sebatas itu. Sebatas insya Allah fisiknya sehat. Tapi apakah memiliki nilai ibadah? Kalau niatnya sebatas tadi, enggak memiliki nilai ibadah. Tapi ketika niatnya ini dalam rangka yang pertama, menjalani himbauan waliil amr. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qaulin nabi 'alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Dan dalil-dalil lainnya dalam bab ini. Ini yang pertama, niatkan untuk sebuah perkara akidah, sebuah manhaj, yaitu ketaatan kepada ulil amr. Yang kedua, perhatian terhadap gizi anak-anak kita dan diri kita sendiri bisa memiliki nilai syar'i yang kedua kalau kita tujuannya ingin memperkuat fisik kita dan anak-anak kita demi bisa menjalankan dan mempelajari serta mengamalkan sekaligus mendakwakan tauhid dan sunnah, yang itu membutuhkan mujahadah. Membutuhkan mujahadah, upaya yang sungguh-sungguh dan perjuangan. Bagaimana seorang bisa berjuang kalau fisiknya tidak kuat? Kadang-kadang ada orang salah kaprah. Lah sahabat itu sampai ada yang gak mampu berdiri, jatuh saat berjalan karena salah menilai, kurang gizi. Enggak. Lapar tidak identik dengan kurang gizi. Ada Pak Agus enggak? Mana Pak Agus? Nah, Pak Agus, nah. Apakah lapar itu identik dengan kurang gizi? Rasulullah sampai ngiketin batu di sini. Abu Hurairah lapar, jatuh tersungkur. Dianggap oleh anak-anak kecil ini orang gila. Lapar. Umar bin Khattab malam-malam keluar dari rumahnya. Karena apa? Karena lapar. Gak ada yang mau dimakan. Tapi gizinya. Mereka orang-orang kuat. Kenapa? Nah, nanti Pak Agus akan menjelaskan. Insya Allah. Pak Agus teman kita salafi dari Malang yang memang menggeluti bidang gizi. Itu nggih Pak Agus. Nah. Pak Agus pun akan menyampaikan sesuatu yang insya Allah memiliki nilai ibadah. Jangan dianggap ini kuliah di fakultas gizi. Ya. Yang cari dunia enggak. Ini dalam rangka menjalankan perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Kedua, insyaallah beliau ingin mengamalkan hadis khairukum anfa'ukum linnas. Orang terbaik di antara kalian yang manfaatnya terbanyak untuk manusia. Nah, nilai syar'i yang kedua ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, semoga upaya kita masuk dalam nilai hadis ini. Al-mu'minu al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if. Seorang mu'min yang kuat, qawi fi imanihi, qawiyun fi jasadih, qawiyun fi imanihi awwalan wa muqaddaman wa aslan thumma qawiyun fi jasadihi wa badanihi taba'an. Mengikuti yang tadi. Al-asal al-quwa fil iman. Ini asal, hukum asalnya. Yang akan mendatangkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qawiyul matin. Yang maha kuat, yang maha kokoh. Harapannya, ketika kita punya perhatian terhadap gizi kita, itu masuk dalam upaya menjadi seorang mukmin yang kuat. Nah, sekali lagi, penting digarisbawahi bahwa seorang yang memperhatikan gizi itu tidak bertentangan dengan zuhud. Hati-hati ya, jangan salah kaprah. Jangan salah memahami. Seolah-olah ada penilaian, kalau perhatian pada gizi nanti kita gak bisa zuhud. Enggak. Tidak begitu maksudnya. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh beliau. Bahwa yang maksud memperhatikan gizi itu, tidak kemudian kita harus mengeluarkan uang setiap hari 60 ribu untuk masak di rumah. Insya Allah lauk dengan nilai 15 ribu, kalau pandai mengolahnya dan menyajikannya serta mengkombinasikannya, insya Allah bisa, gitu nggih. Nah. Karena Pak Agus orang Jawa ya, jadi saya sambil sedikit-sedikit ngoten nggih Pak Agus. Jadi demikian, jangan ada yang memahami bahwa ini bertentangan dengan az-zuhud. Tidak. Jangan salah memahami. Murah menyehatkan. Ada yang mahal. Bahkan nanti akan dijelaskan ada satu anak di antara tengah-tengah kita yang belanjanya sehari 10 ribu. 10 ribu sehari. Anak itu. Tapi badannya kurus, lemas. Matanya enggak bersinar. Lemas layu. Nah, gimana dia mau menghafalkan kitab tauhid? Nah, ya lemes duluan. Bagaimana dia menjadi seorang mujahid fi sabilit tauhid was sunnah? Nah, barakallahu fikum. Layarnya lebih menarik dari ini nah. Barakallahu fikum. Kalau enggak dipakai matikan aja enggak apa-apa di nanti. Biar enggak mengganggu. Bisa dimatikan. Nah. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum, perhatian terhadap gizi. Kita kadang-kadang salah memahami yang tadi saya sebutkan. Berapa banyak anak orang yang berada, orang yang berduit, dinilai gizi kurang bahkan gizi buruk. Apa sebabnya? Nanti dengarkan. Itu bukan bidang saya. Tapi sebuah hal yang penting bahwa amalan yang sedang kita lakukan memiliki nilai syar'i. Dan upaya menciptakan gizi baik pada anak-anak kita itu harus adanya kerjasama dari semua pihak, semua komponen ma'had. Gak bisa satu pihak serius tapi pihak yang ini gak ada perhatian, seolah-olah kaman yabni qasran wa yahdimu misra, seperti seorang yang sedang membangun sebuah apartemen besar, istana besar. Yang satu membangun istana, tapi di situ ada sekian orang merobohkan satu kota penuh. Bangun satu istana aja enggak selesai-selesai. Tapi di situ ada para pengerusak yang mengerusak bangunan-bangunan satu kota. Nah, ini penting. Perhatian terhadap gizi anak-anak menuntut adanya kerjasama semua pihak. Ini yang ingin saya tekankan sekarang. Pertama, pihak ini pertama dan utama. Bagi tingkatan anak-anak kecil, yang itu adalah fi sinni at-ta'sis. Anak-anak balita itu adalah umur pembangunan dan pembentukan pondasi tubuh. Kalau pondasi awalnya sudah enggak benar, nah ini bahaya ke atasnya. Banyak penyakit muncul, kelemahan-kelemahan timbul di masa umur-umur dewasa ketika dipelajari ternyata itu riwayat yang salah ketika kecil. Begitu nggih para dokter, bagus. Nah, katanya begitu. Nah, karena umur balita ini masa-masa pembangunan pondasi fisik. Kalau ini salah, berbahaya. Membenahinya sulit. Membenahinya butuh biaya besar. Waktu yang panjang. Nah, sejak kecil anak-anak balita, mulai dari yang umur 5 tahun ke bawah, ini identik kalau di tempat kita dengan TA atau TK, begitu Ustaz Abdurrahman? Nah, TK dan TA ini salah satu objek penelitian yang sekarang. Karena anak-anak TA itu mayoritas waktunya berada di rumah, kemudian menyusul berikutnya anak-anak madrasah mayoritas waktunya ada di rumah, mulai jam 4:30 sore sampai jam 7:30 pagi, berarti 15 jam ada di rumah, 9 jam ada di pondok. Dari 15 jam di rumah itu minimalnya 2 kali makanan pokok, pagi, sarapan dan malam, sekali di pondok. Jadi 70% waktu dan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak madrasah itu di rumah. Kalau TK 80% atau hampir 90% itu di rumah. Rumah itu meliputi makanan pokoknya dan apa? Jajanan-jajanannya. Ini enggak bisa dianggap kecil. Antum akan melihat masalah ini penting nanti ketika mendengarkan pemaparan Pak Agus insyaallah. Tapi yang ingin saya tekankan sekarang, mewakili Ma'had As-Salafi, mewakili para asatidzah dan para mudarrisin, pengurus ma'had, bahwa pembenahan dan perhatian gizi anak-anak kita yang terdepan dan paling utama adalah para orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu, bagaimana sih di rumah makannya? Cukup gak asupan kalorinya, asupan proteinnya, asupan kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh gitu ya Pak Agus, kecuali yang kelebihan kan. Nah, bingung nurunkannya. Kolesterol dibutuhkan oleh otak kita, oleh beberapa organ tubuh kita. Kira-kira makanan kita di rumah sudah cukup untuk anak-anak kita? Sementara anak kita membutuhkan kalori misalkan sehari 2000. Misal ini ya, angka 2000 kalori yang dibutuhkan. Mulai dari bermainnya, lari-larinya, duduk menulis, duduk mendengarkan, membaca, menghafal, dan seterusnya, membutuhkan 2000 kalori misalkan. Tapi asupan kalori di rumah hanya 600. Ini belum nanti loh ya, belum yang penghalang-penghalangnya. Berbicara jumlah saja. Kira-kira akan jadi apa anak kita? Ustadznya ngajar jerit-jerit, dianya tidur. Karena asupan kalori, protein untuk mata dan syaraf-syarafnya lemah atau sedikit. Kenapa sebabnya? Di rumah makannya gak ada perhatian. Berarti ayah dan ibu harus punya ilmu. Wah Ustaz, salaf gak pakai belajar ini. Salaf gak perlu belajar karena hidupnya bersih, rapi, makannya rapi, kegiatan kesehariannya beda dengan kita. Kita ini kan anaknya MSG dan pengawet. Sejak kecil ya, anaknya antibiotik dan analgesik. Beda dengan mereka. Mereka itu minumannya susu onta. Antum tahu kalau orang minum susu onta sejak kecil, dibius gak mempan. Jadi kalau mau dioperasi bingung, dokternya mau ngoperasi gimana, dirobek nangis dia jerit-jerit. Karena dibius gak mempan. Ada dokter siapa? Anestesi? Dokter Dedi ya? Nah. Kalau orang-orang Badui yang sana dulu itu ya, yang tiap hari pagi minum susu onta, malam minum susu onta sama madu sama kurma, itu dibius gak mempan. Jadi memang fisiknya luar biasa. Makanannya tidak terlalu beragam. Lah kita makanannya, maaf, bukan menghina makanan ya, kerupuk. Nah, antum ya, kerupuk yang penuh micin. Kalau makan enggak ada kerupuknya, lesu. Begitu dikasih kerupuk, wah, makan deh. Nah, jadi mentalnya mental kerupuk, fisiknya fisik kerupuk. Nah, lah mustilahnya kerupuknya juga gak bisa dikontrol bahan-bahan yang digunakannya. Jadi jangan ada yang mengatakan salaf gak ada Ustaz daurah atau tausiah tentang gizi. Gak perlu. Memang cara hidupnya tertib, makanannya tertib. Dan kita hidup di zaman yang penuh dengan virus dan penyakit. Ada seorang ustadz kira-kira 20-30 tahun yang lalu menasehatin beberapa mahasiswa kedokteran. Beberapa mahasiswa lah, ada yang kedokteran, ada yang hukum. Kalian ini belajar yang betul ya. Coba lihat itu orang-orang dulu. Kedokteran 4 tahun selesai. Belajar yang betul. Kesian ayah-ayah kalian. Ada satu yang nyeletuk jawab, iya ustadz, kalau dulu cepat kuliah kedokteran karena penyakit cuma 2. Kalau enggak masuk angin ya kesurupan. Ya. Kalau sekarang penyakitnya macam-macam, jadi kuliahnya panjang. Ada spesialis ini, spesialis itu. Harus belajar, belajar, belajar. Nah, Kalau dulu cuma dua penyakit, masuk angin dikeroin, ya kesurupan di rukyah, selesai. Nah sekarang ini banyak penyakit, kondisi lingkungan membutuhkan gizi yang kokoh. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, tadi saya katakan kedua orang tua harus punya pengetahuan tentang ini. Demi apa saya katakan harus? Bukan berarti kalau tidak dilakukan berdosa, bukan. Tetapi khawatir dia tidak bisa melakukan berbagai amalan-amalan soleh kalau dia tidak memperhatikan ini. Terhalangi dari berbagai amalan soleh. Nah, barakallahu fikum. Contoh kenapa orang dulu bisa kuat sepertiga malam membaca 10 juz Al-Quran dalam qiyamul lail. Kita satu juz terawih Ramadan sudah tidur. Iya kan? Kenapa? Di samping tentunya faktor iman, takwa yang mendorong mereka seperti itu, ilmu dan kekhusyuan, memahami dan bertadabbur ayat-ayat, ini syai', ini suatu perkara, tapi beda memang fisiknya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, sekali lagi para orang tua, tolong diperhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Tolong diperhatikan. Dan saya beri waktu rekomendasi untuk Pak Agus, monggo sampai isya pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini pelajaran malam nanti diganti dengan pelajaran gizi. Tolong diperhatikan. Saya berharap 6 bulan ke depan salafiyin di sini sudah kokoh-kokoh, badannya kuat-kuat kayak Ali bin Abi Thalib. Nah. Kuat, pemberani itu. Di samping sudah ada di sini pelatihan-pelatihan bela diri sedini mungkin. Nah, fak kedua, komponen kedua yang harus bertaawun adalah pihak ma'had. Ma'had dalam hal ini pertama logistik, dapur, mulai dari pemilihan bahan-bahan sayuran. Belum tentu sayuran itu baik semua. Saya dapat berita katanya Kota Batu kota sayur terbesar tetapi gizinya terburuk. Nah, Anda sudah bilang ke Ustaz Ahmad Batu. Nah, di rapat. Nah, ada Ustaz Ahmad. Nah, kenapa sebabnya? Karena sayuran di situ banyak di pestisida, semprot gitu. Nah, jadi kita makan pestisida. Nah, ini nanti harus ada pembelajaran. Pihak logistik ma'had harus berilmu tentang ini. Kemudian cara mencucinya, cara memasaknya, cara menyajikannya, ini juga penting. Namun yang berita yang sampai kepada saya, wallahu alam, bahwa gizi yang ada di ma'had dengan bentuk yang ada ini sekarang masih jauh lebih baik dibandingkan gizi yang di rumah-rumah, begitu. Alhamdulillah. Nilainya masih jauh lebih baik yang di ma'had. Tapi bukan berarti kita puas, kita terus mau meningkatkan pengontrolan tentang itu. Ini ma'had, ma'had dalam bentuk logistik. Yang kedua, komponen ma'had yang penting untuk diperhatikan atau bertaawun dalam hal ini adalah kantin. Ya. Abu Ali ya, dan yang lainnya, timnya ini, ya, tahu Abu Ali ya? Yahya Ba'dil, nah, itu asupan gizi yang bagus. Nah, cuma makannya gizinya bagus tapi tangannya kotor yang makan itu. Yang makan sudah padahal penyajian sudah bersih, tapi yang datang baru habis main kelereng. Nah, tangannya kotor. Nah, ini jadi masalah. Nah, kue-kue yang di sebelahnya juga, yang pukis lah, yang inilah, sudah disajikan, ngambilnya pakai jepit ya. Ini ami-aminya yang jual, ditutup rapat dengan kaca, sudah ditutup. Tapi begitu datang, mi beli. Nah, dikasih pakai supit, yang ini megang, tangannya baru habis main bola, keringetan, debu. Makan dia. Maka kantin bertanggung jawab atas kontrol gizi talabah di sini. kantin di Banin maupun di Banat. Kontrol. Yang setiap yang mau beli diingatkan, sudah cuci belum? Belum. Nah, nanti mit, mana nak cuci dulu, enggak boleh. Enggak boleh pegang ini sebelum cuci. Enggak, mi sebentar nanti mau cuci, enggak boleh. Enggak ada sebentar-sebentar. Cuci sudah baru kasih. Nah. Atau ditanya ini mi berapa? 1000. Sudah cuci belum? Belum. 3000. Dendanya 2000. Diperlakukan gitu aja, yang enggak cuci harganya 1000, ya, Abu Bakar menjadi 3000. Barakallahu fiik. Jadi kantin saya minta untuk memberikan ta'awunnya seoptimal mungkin, termasuk jenis makanan yang dijual nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus insyaallah. Komponen ketiga dari pondok masih. Setelah orang tua, komponen luar pondok, pondok, logistik, kemudian kantin. Yang ketiga adalah para musyrif dan para mudarrisin. Perhatian kepada gizi anak-anak. Dilihat makanan yang dimakan apa? Kue-kue yang dibagikan di TK. Sebentar-sebentar apa itu? Nabati. Nah, masya Allah namanya nabati. Nah, isinya merusak fisik. Sebentar-sebentar beng-beng. Dan ntar gabin coklat. Coklatnya bukan coklat yang bagus. Kalau coklat yang bagus gak mungkin dijual 1000. Kalau coklat yang bagus yang menyehatkan harganya 15.000. Yang seperti gabin itu. Sekali makan insya Allah sehat. Ini dimakan oleh anak-anak kita. Apa bahayanya? Insya Allah nanti Pak Agus menjelaskan. Tapi yang saya ingin tekankan sekarang adalah komponen ma'had yang ketiga adalah para musyrifin dan mudarrisin. Anak-anak dilihat. Selesai main, suruh cuci tangannya. Cuci, cuci tangannya. Kontrol, butuh kontrol. Ya, bukan cuma anak-anak nanti selesai istirahat cuci ya. Namanya anak-anak. Kalau sudah bisa cuci sendiri tanpa diingatkan, ya bukan anak-anak namanya. Anak-anak itu dikontrol. Cuci, cuci, cuci. Siapa yang belum? Cuci, keluar. Nanti aja Ustaz sekarang keluar. Cuci, cuci. Ini penting. Kesehatan anak-anak dan dalam pertumbuhan fisik mereka. Komponen yang keempat dari ma'had adalah para pelajar. Para tulab itu sendiri punya pengetahuan, punya ilmu tentang gizi itu sehingga dia serius memperhatikannya. Enggak perlu telepon abinya. Bi, kalau sehari sanguku cuma 3000 enggak cukup giziku, Bi. Enggak, bisa saja 3000 gizinya bagus. Anak yang sehari 15.000 belum tentu gizinya bagus. Jadi enggak perlu telepon abi minta tambahan uang demi asupan gizi. Nanti abi-abi kalian protes kepada Ustaz. Ini gara-gara tausiahnya Ustaz, sebulan biasanya saya ngasih 100.000 cukup, malah 300.000 sekarang. Enggak, bukan itu maksudnya. Kasihan sama orang tua antum. Cukupkan yang ada. Antum perlu ada pengetahuan yang diistilahkan kata edukasi, education, edukasi, pemberitahuan, pembelajaran. Apa sih gizi itu? Kalau begini apa akibatnya? Kalau antum gak begini apa nanti efek yang akan muncul? Sekarang atau nanti? Atau nanti setelah umur tua? Nah ini penting anak-anak tahu masalah ini. Ikhwani fiddin azanillah wa iyakum. Komponen ma'had yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah maksof. Pak Hasan ada? Kok kena semua ini? Nah. Mana Pak Hasan? Nah, Pak Hasan. Pak Hasan dan kru-krunya. Maksof ini punya peran yang sangat besar. Apa saja makanan yang luar biasa itu tadi? Nah. Ada namanya tadi, dapat nama. Macam-macam. yang isinya pengawet, pemanis buatan, kemudian macamnya. Itu membahayakan anak-anak kita. Komponen yang tadi disebutkan dari Mahdi, yaitu komponen maksof, ini sangat membutuhkan perjuangan untuk memperhatikannya. Karena tidak seperti membalik tangan. Butuh perjuangan, butuh keseriusan dan kesinambungan kontrol pada semuanya. Kesinambungan kontrol, sekali lagi Anda tekankan. Apa yang sekarang sudah dilakukan penelitian gizi ma'had kita, yang dipimpin oleh Pak Agus, dibantu oleh para dokter-dokter kita, dan dibantu oleh para ustadz dan mudarrisin, ya, sebuah upaya yang sangat besar dan perlu diabadikan. Saya minta ini didokumentasikan Ustadz Abdullah Imam, ya, dalam salah satu kegiatan ma'had, imunisasi, donor darah, kemudian bakti sosial ke kampung-kampung dan desa-desa, termasuk ini tadi. Ini penting didokumentasikan. Tujuannya apa? Satu, pembelajaran bagi yang akan datang setelah kita nanti, bahwa mengelola pondok itu tidak asal hanya menghafal kitab, mengajarkan kitab, kemudian selesai. Tidak, ada kontrol termasuk masalah ini tadi. Nabi pun memberikan bimbingan-bimbingan dalam beberapa riwayat hadisnya tentang kesehatan dan tentang gizi. Salah satu contohnya Nabi menyatakan ni'mal udumul khal, kuah yang paling enak, paling baik adalah al-khal, cuka. Tapi cukanya jangan cuka sintetis. Kembali lagi masalahnya. Ada kan yang alami, ya, bagus. Ada. Cuka itu ternyata dinikmatin. Luar biasa. Di negeri Arab, bahkan di Eropa juga, ya Ubed. Nah. Cuka. Nah. Cuka kalau dimakan dengan minyak zaitun. Yang ini, nah. Yang bagus, ya. Jangan sepakai minyak zaitun, sayur diberi cuka, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ini bimbingan Nabi mengatakan ni'mal udumul khal. Bagaimana cara makannya, kapan dimakannya, ini butuh pembelajaran khusus yang kemudian diurai oleh para ulama-ulama kita dalam kitab At-Tibbun Nabawi atau dalam kitab Kutubul Adab, dibahas tentang masalah ini. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa ana sampaikan sebagai mukaddimah tausiah atau kajian seputar perhatian terhadap gizi salafin di sore hari ini. Semoga ini memiliki nilai ibadah dan juga memiliki nilai manfaat sekarang dan yang akan datang biiznillahi taala. Selebihnya waktu insyaallah Pak Agus akan memanfaatkannya, memberikan sedikit ilmu buat antum semuanya. Ikhlaskan niat, amalkan di rumah-rumah antum, praktekkan ilmu ini. Nah, praktekkan ilmu ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Pak. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukur dan terlebih lagi bisa berdiskusi tentang masalah gizi dan makanan ini. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Luqman memang benar, bahwa pemerintah kita sekarang ini sangat giat untuk menangani masalah gizi terutama pada anak-anak balitanya dari tahun ke tahun. Tidak hanya jutaan rupiah, tetapi yang anda tahu sampai hitungan miliar dan triliun itu digunakan untuk mengentaskan masalah kurang gizi dan gizi buruk di negara Indonesia ini. Maka alhamdulillah mahat kita yang kita cintai ini mempunyai program untuk berbagi pengetahuan tentang gizi, sehingga para santri terutama anak-anak dan adik-adik di usia TA itu tidak sampai terjatuh kepada gizi kurang, terlebih lagi sampai gizi buruk. Diinformasikan kalau sampai di luar sana di program pemerintah ada terkena gizi buruk, program perbaikannya itu sampai 3 bulan dan tidak boleh terkurangi, dan 3 bulan nanti dipantau terus. Itu program dari pemerintah kita, sangat-sangat perhatian. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah pada masa-masa yang berikutnya, terutama setelah menginjak dewasa, itu dikhawatirkan akan muncul penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular ditutup akan bisa, tetapi kalau penyakit tidak menular seperti kencing manis itu juga ditengarahi, itu berhubungan dengan kurang baiknya gizi dan kesehatan di awal-awal kehidupan sang anak. Jadi saya dibisiki untuk sedikit mengupas tentang hasil diskusi kita tim yang sebetulnya bukan hanya Ustadz Dr. Jamil yang memandunya gitu. Dr. Jamil bersama tim ana pada bagiannya, memang ada perhatian yang harus kita perhatikan di maat kita. Terkhusus ya, meskipun ini kesimpulannya, meskipun di pondok cukup tapi harus ditingkatkan. Karena kalau hitungan itu masih dalam standar batas limit bawah. Tetapi Masya Allah anak-anak kita yang di luar, yang tadi 80% konsumsinya di keluarga, ini memerlukan perhatian lebih lagi, terlebih lagi pada masa pertumbuhan. Maka isi dari diskusi kita adalah gizi, tumbuh kembang, dan ini yang terakhir adalah masalah bahan tambahan makanan. Semoga tersampaikan dengan lengkap nanti. Yang pertama tentang konsep konsumsi, konsep makan dalam tinjauan ilmu gizi dan kesehatan, insyaallah Dr. Jamil, bahwa fungsi utama, nanti kita koreksi masing-masing diri kita, fungsi utama kita makan, kita mengkonsumsi sebuah sajian makanan, itu adalah untuk mendapatkan asupan zat-zat gizi yang diperlukan untuk keberlangsungan proses-proses di dalam tubuh. Ini sebetulnya. Jadi tidak ada fungsi untuk nuan sewu masalah rasa yang enak, tidak ada. Jadi fungsi utama kita makan, tubuh kita mendapatkan zat gizi. Zat gizi itu digunakan untuk menjalankan organ-organ tubuh kita, untuk mendapatkan tenaga. Tadi Ustaz menyebut dengan energi atau kalori. Dan karena setiap, tidak hanya setiap hari, bahkan dikatakan setiap detik tubuh kita itu mengalami kerusakan dan terus harus diperbaiki, maka digunakan untuk memperbaiki tubuh tadi. Dan jika itu anak-anak kita yang masih dalam pertumbuhan digunakan untuk membangun jaringan tubuh tadi, ya itu fungsi utama kita makan. Lalu dalam perkembangan ilmunya lalu bergabung dengan kuliner, yaitu seni di dalam memasak. Maka bias dengan fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, makan itu adalah untuk mencukupi kepuasan nafsu yang ada. Kalau lidah dihitung sentimeter itu hanya sekitar 5 senti. Ini yang menjadi utama dibalik. Padahal itu tidak ada fungsi utama untuk tubuh, tidak ada. Makanan yang enak adalah makanan yang sehat, bukan. Makanan yang sehat adalah makanan yang bisa memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Memenuhi, bukan melebihi kebutuhan gizi tubuh, tapi memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Berenergi untuk supaya kita kuat. Berprotein supaya tubuh kita yang rusak, jaringan kita yang rusak itu bisa diperbaiki. Bervitamin dan mineral supaya ada yang mengatur sistem tubuh ini berjalan dengan baik. Diibaratkan sebuah lalu lintas di jalan, kalau gak ada traffic light, gak ada polisi, simpang siur, akan banyak tabrakan dan tidak ada yang ngalah. Begitu juga kalau tanpa masukan dari vitamin dan mineral. Ini fungsi utama, dan ini terkalahkan oleh fungsi yang sekunder tadi. Yang dikejar adalah makan yang gurih, makan yang manis, makan yang warnanya merah, makan yang warnanya kuning. Tubuh gak membutuhkan itu. Karena keumuman masyarakat yang riset-riset di Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu mengejar fungsi yang kedua ini, maka timbullah sebuah masalah, yaitu gizi lebih di kemudian hari. Tapi diawali dari yang pertama gizi kurang, gak tertangani gizi, setelah mengembang ekonominya bagus menjadi gizi lebih, barulah gizi itu, makanan itu digunakan untuk pengobatan. Maka sekarang ini insyaallah di medis sudah kenal namanya nutriceutical. Jadi gizi pangan itu digunakan untuk pengobatan, dan harganya juga mahal obat itu. Ini konsep tentang makan. Jadi marilah kita kembalikan kepada fungsi utama, bahwa kita makan, terutama anak-anak kita yang sedang usia tumbuh kembang, perlu makan itu untuk tujuan utama tadi. Dan mohon maaf, bukan untuk tujuan rasa. Sehingga kalau usia TA, terus nuwun sewu, mohon maaf, gak mau makan, saya gak mau makan sayur, saya gak mau makan buah, berarti kita harus introspeksi. Ada yang salah selama ini cara pemberian makan kepada anak. Ini lidah ini isinya ini kalau dihitung itu tidak hanya beribu-ribu, berjuta-juta sensor. Sehingga kalau ini kena tek begini maka akan nyakot namanya, adiktif. Kalau dalam bahasa anu mencandu. Ya. Dan bahan-bahan yang kita kenalkan kepada anak-anak kita keumumannya yang di luar ada seperti itu. Tek kena, sudah. Berikutnya harus lebih kuat lagi. Berikutnya lebih kuat lagi. Berikutnya lebih kuat lagi. Sehingga saat diberi makanan yang rasanya soft, yang rasanya alamiah, mengatakan gak enak. Karena sudah rasanya di lidah ini. Maka tidak perlu mencari kambing hitam, siapa yang harus koreksi begitu. Nah, ini selanjutnya disebutkan bahwa aspek gizi itu sangat penting dalam tinjauan kami untuk hidup makhluk hidup itu sendiri. Tidak hanya menyangkut keberlangsungan hidup, tetapi kualitas hidup di kemudian hari, terutama kalau anak-anak di kemudian hari, kualitas. Jadi kalau namanya keberlangsungan hidup, minimal saja makan tidak adanya, ya berlangsung. Tetapi harapannya pemerintah kita menginginkan generasi berikutnya itu generasi yang berkualitas. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah pejabat yang dana terbesarnya itu ternyata hanya untuk pengobatan. Betul, dana terbesarnya sampai hitungan, saya ingat itu sampai 4 miliar itu digunakan untuk pengobatan. Padahal karyawan di perusahaan ini hanya sekitar sekian 400 miliaran digunakan untuk pengobatan. Ternyata dikaji pola makannya, Masya Allah, hancur, tidak tertata sama sekali. Maka terus ada program diperbaiki, kantinnya harus dibuat betul-betul sehat. Dan ada punishment, ada hukuman jika enggak patuh. Jadinya bau. Kenapa? Hilang dana besar hanya untuk pengobatan. Andaikan ini diberikan untuk masalah yang baik, mulai dari tata hidup yang bagus, pola hidup yang bagus, pola makan yang bagus, maka dana yang besar itu bisa digunakan untuk yang lain. Itu pemikiran seorang, saya itu memang direktur utama di salah satu kota besar di Jawa Timur ini. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan itu. Jadi saat kualitas hidupnya itu tidak bagus, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Sehingga sampai di kalangan guyonannya orang kesehatan, sekarang banyak sadikin, kata Ustaz. Sedikit sakit menjadi miskin. Kenapa? Karena sakitnya sakit ginjal. Sakit ginjal setiap cuci darah bisa sampai ratusan ribu dan terus. Kenapa? Hanya masalah sepele. Setiap haus menyobek satu saset minuman yang katanya berenergi itu, tuangkan, minum seger. Hari ini, besok kurang lagi, tuangkan. Lama-lama ginjalnya tidak kuat untuk menyaring, mengeluarkan bahan-bahan yang ada yang di dalam minuman yang katanya berenergi tadi. Sepele, dan harganya murah minuman itu. Begitu juga di Indonesia juga terancam dengan osteoporosis, sehingga gak akan kuat untuk berjalan jauh karena tulangnya keropos. Kenapa? Ternyata setelah dipelajari dari sejarahnya, ya minum minuman yang bersoda setiap harinya. Kenapa? Minuman bersoda itu akan mengganggu penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Kok gak langsung sakit? Gak ada, karena side effect, tertumpuk, terkurangi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah inilah yang dimaksud dengan kualitas hidup. Sehingga yang harusnya masih produktif itu pada kurun waktu yang gak sampai biasanya ini, Masya Allah Indonesia dapat ujian yang besar. Harusnya usia produktif itu pas produktif, tapi justru di Indonesia usia 30, sekarang usia 40, itu sudah mulai grafiknya sudah turun. Cek, dan ancaman penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi bukan sekedar penyakit yang masuk angin dikeroki tadi, iya, sekarang usianya maju. Maka disebut dengan aging tadi, usianya maju. Sakitnya itu maju. Yang harusnya penyakit-penyakit itu biasanya di usia 50. Dulu usia 55. Nah, sekarang ada yang cuci darah usianya masih 25 tahun. Nah ini. Sehingga karena pemerintah sangat memperhatikan warganya, itu masih ada yang disupport. Dana terkeluarkan hanya kesehatan itu tadi. Terlebih lagi pada anak-anak. Kenapa pada anak-anak? Sampai pemerintah beberapa tahun ini menegaskan adanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Kalau dihitung itu 280 hari ada di fase janin, dan sekitar 720 hari itu di setelah dilahirkan. Ini adalah yang disebut dengan golden age, usia-usia emas. Jadi Masya Allah sudah disebutkan oleh Ustaz Luqman, disitulah fondasi, fondasi untuk sistem tubuh anak terbangun. Ya, sama-sama makhluk hidupnya. Sama-sama kalau di luar, di lab itu tikus dijadikan hewan percobaan. Tetapi berbeda, sangat berbeda dengan siklus hidup manusia. Manusia saat dilahirkan itu 20%. Jadi sisa yang harus terbaiki itu adalah 720 hari. Dan Masya Allah secara hitungan jumlah ini, saat anak itu lahir, ini sudah terbawakan adil Masya Allah, sekitar 100 miliar sel ada di dalam. Ini modal. Nah, sang orang tuanya mau mengembangkan menjadi sebuah, kalau dalam bahasa kami, dendri-dendri, seperti kalau ini pancang-pancang, tiang-tiang yang akan siap menerima sinyal itu, atau dibiarkan itu biarlah seperti anten yang biasa saja sehingga enggak bisa menangkap sinyal. Nah, maka 1000 HPK. Bahkan dikatakan jangan sampai ada anak kurang gizi yang disebut baduta, bawah 2 tahun. Dan hal yang wajib diketahui terutama oleh para ummahat itu adalah ASI, air susu ibu. Sering dikatakan bahwa karbohidrat sebagai sumber energi sekarang dikritik. Tetapi air susu itu mempunyai khas karbohidratnya. 1 glukosa itu sebagai sumber energi bagi tubuh yang tidak memberikan pembebanan kepada tubuh. Yang kedua, di dalam ASI ada namanya galaktosa. Galaktosa ini ternyata itu seperti yang misalkannya ada ruangan itu, ini seperti yang nonjol-nonjol anten-anten-anten yang nanti di kemudian hari, ya misalkan ada sakit, ini yang disebut dengan reseptor, ini yang memegang-megang. Dan ini terbentuk, hitungan secara kasarnya, 80%-nya itu di 1000 hari pertama kehidupan. 280 hari di masa janin dan 720 hari di 2 tahun itu tadi. Sehingga betul-betul air susu ibu harus diberikan, karena galaktosa tadi tidak bisa didapatkan di selain air susu. Bagaimana dengan susu sapi? Berbeda jauh, sangat jauh. Nah, ini pemerintah sangat-sangat perhatian untuk 1000 HPK ini, sampai dari kota ke kota, dari puskesmas ke bahasan sampai ke puskesmas itu ditekankan. Nah, kenapa? Ini berdasarkan risetnya Kemenkes juga. Kalau sampai pada 1000 hari pertama kehidupan ini nanti ada masalah, fondasinya tidak kuat, maka konsep-konsep yang namanya metabolisme, konsep-konsep sistem tubuh itu tidak akan terbentuk dengan baik. Dalam sistem tumbuh kembang ada namanya embriogenesis. Embriogenesis itu membentuk. Dan ada angiogenesis. Angiogenesis terbaiki. Nah, pembentukan tadi, maka disebut dengan golden age itu tadi, pembentukan tadi yang di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau gak ada yang terbentuk, apa mungkin akan diperbaiki? Ini yang, ini kaidah logisnya. Jadi gak boleh, harus tercukupi di 1000 hari pertama kehidupan. Dan itu pasti ada masih di keluarga. Juga berdasarkan risetnya pemerintah, kalau itu tidak muncul di usia tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tidak dikhawatirkan muncul di kemudian hari, yang disebut dengan penyakit tidak menular. Dan kembali lagi, berapa banyak pemerintah mengeluarkan hal untuk mensukseskan supaya generasi di Indonesia itu kuat, terutama dalam visi fisiknya nanti kalau beliau. Ini yang pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan. Dilanjutkan nanti sampai balita, sampai fase-fase tumbuh kembang ini, jadi mutlak membutuhkan asupan gizi yang baik. Ini masih gizinya saja. Dilanjutkan, nah, ada pertanyaan memang. Nah, kalau sudah ayah ibunya, kakek neneknya itu kecil, mana bisa menjadi besar? Itu memang benar. Bahkan genetika itu membawa kepada aspek penyakit, benar. Ayahnya atau ibunya, kalau ayahnya itu bisa jadi efeknya lebih besar, diabetes misalkan, oh sehingga sekian kali potensi diabetes lebih terkena, ya benar, tidak disalahkan. Tetapi kembali lagi, ini berdasarkan data-data risetnya dari kesehatan, itu kalau dikalkulasi poinnya tidak lebih dari 15%. 85% itu adalah bisa diikhtiarkan. Ini termasuk ini tadi. Nah, kalau sudah keturunannya pendek menjadi pendek, tidak ternyata. Ini bisa diikhtiarkan, benar, ada faktor itu yang disebut dengan faktor genetika. Tetapi pemerintah mengikhtiarkan dengan asupan gizi yang baik. Dan informasi tentang batu tadi memang benar, Masya Allah. Sampai pemerintah punya program yang namanya pertanian organik. Aneh betul. Di tempat kami di Jenderjo itu kan di sekelilingnya dengan buah, dengan sayur. Tetapi didapatkan gizi kurang, bahkan ada gizi buruk. Aneh itu. Maka betul ada riset panjang. Ternyata pestisida. Pestisida. Sepertinya apa hubungannya pestisida dengan sayuran? Iya, pestisida itu masuk ke dalam tubuh kita, terlebih lagi kepada tubuh anak-anak kita, dan itu mengganggu penggunaan zat-zat gizi tadi. Nanti selain pestisida, ada yang familiar dengan kita yang namanya bahan tambahan makanan, mirip dengan pestisida. Sehingga setelah ada itu, Bapak Wali Kota mencanangkan pertanian organik. Tapi tetap ada. Yang diorganikan hanya masalah pupuknya. Jadi kalau nanti sempat bermain ke pondok, ada pintu masuk itu, di situ banyak kotoran sapi. Itu memang diletakkan di situ supaya matang begitu. Baru nanti yang digunakan untuk memupuk. Ada jeruk, memupuk sayur. Tetapi pestisidanya masih juga. Karena di sana kalau tidak ada pestisida, si sayur itu akan cepat mengalami diserang oleh penyakitnya, terutama kubis itu pasti menggunakan itu. Ini jadi ada faktor, yaitu faktor lingkungan yang bisa diikhtiarkan. Termasuk faktor lingkungan adalah makanannya, keadaan sosialnya, ya, keadaan kesehatannya. Dijauhkan dari penyakit infeksi. Kita ke arah pemakanannya, ya. Ada pola yang namanya asuh, asih dan asah. Di asuh itu yang kita berkewajiban, kata pemerintah, itu untuk memberikan kecukupan kebutuhan gizi. Dan sebetulnya ini adalah kewajiban dari orang tua. Dan kalau sampai belum betul-betul tidak bisa mencapai limit terbawahnya sampai gizi buruk, pemerintah akan turun tangan. Akan turun tangan. Ya, karena beberapa tahun ini di Malang kami mensupport itu dari tahun ke tahun tetap ada. Dari tahun ke tahun tetap ada. Dan pemerintah kan tidak bosan-bosannya terus. Dan nominanya besar sekali, Ustaz. Untuk mensupport namanya tambahan saja, itu satu anak bisa sampai 15.000. Kalau gizi buruk satu bulan bisa sampai 900.000. Pemerintah mengeluarkan itu. Yang sebetulnya itu kewajiban dari ayah dan dan ibunya. Ini betul-betul perhatian. Maka alhamdulillah kalau melihat kita mempunyai perhatian yang serius untuk hal ini. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan apakah hanya asupan gizi yang kita pantau, lalu kenapa sih kok harus dilihat berat badannya, ditimbang, diukur tinggi badannya? Ini hanya sebagai suatu wasilah untuk memantau yang namanya indikator. Ini pertumbuhannya normal atau tidak. Maka kemarin di TA kita hitung berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, itu dibandingkan dengan umur. Kalau berat badan per umurnya itu adalah asupan yang terdekat saat ini, 1 minggu, 1 bulan, itu terlihat dari berat badan per umur. Tetapi kalau kita timbang dengan panjang badan per umur, ya ini untuk memotret kecukupan gizi yang masa lampau. Ternyata semoga Allah kasih kemudahan kita untuk menutup celah ini. Ternyata di anak-anak kita ada yang juga tanda kutip terancam dengan yang disebut stunting itu tadi, pendek. Berarti menggambarkan memang yang masa lalu itu ada hal yang masih kurang. Meskipun kalau ditimbang berat badan per umur dia bagus. Kenapa kurang? Ternyata setelah dilacak ke belakang, oh genetiknya tinggi. Tetapi anak tersebut perkembangan tinggi badan atau panjang badan per umurnya kurang. Ini mumpung masih anak, anak, maka bisa kita tutup. Jadi zat gizi tadi, kita status kita hanya sarana untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan gizi anak-anak kita. Oke, setelah itu yang dipengaruhi satu oleh asupannya. Jadi zat gizi, makanan yang diberikan cukup atau tidak. Kita sempat memotret, kalau kita hitung satu sajian di dapur kemarin, itu Dr. Jamil, itu sekitar tidak lebih dari 350 kilokalori. Kalau idealnya namanya kecukupan gizi, anak-anak kita yang di kemarin di tahfidz itu harusnya sekitar 1.500 kilokalori sampai 2.000, karena ada yang tinggi. Sehingga harusnya sekitar 350 sampai 400. Tetapi andaikan pun hanya 350 itu sudah mencukupi kebutuhan basal, kebutuhan minimal bagi anak-anak kita yang kita tahfiz. Nah, setelah kita perbandingkan dengan yang di luar, ternyata justru potensi di luar, yang di luar dari 80 atau 75 sampai 80% ada di luar pondok ini. Ini membutuhkan perhatian yang lebih. Kenapa? Justru di luar itu kita dapatkan, yaitu nuhun sewu disebut aja istilahnya sekitar 7% tadi gizi buruk itu tadi. Dan ini harus segera di kita carikan jalan keluarnya. Insyaallah kita sudah diskusi dengan Dr. Jamil dan Ustadz Arif untuk yang gizi buruk ini. Kalau gizi kurang, segera. Kalau gizi buruk kenapa? Yang dikhawatirkan pada fase masa anak itu terjadi perubahan pada sistem saluran pencernaannya. 7% itu besar di wilayah nasional. Karena sebetulnya kalau sampai terbidik 7% dan ada radar pemerintah yang kena, ada kita, pasti kita akan dimasuk. Berapa dokter namanya yang nasional, dokter? 3,7 itu skala nasional di tempat kita. Itu kemarin hanya yang di TA. Jadi yang di tahfidz tidak ada. Kurang ada, kurus ada, tetapi yang buruk straight, jadi nol. Jadi justru anak-anak kita yang TA ada, itu skala nasionalnya hanya 3, sekian, 4 gitu. Nah, di keluarga kita ada 7%. Nah, maka ini kita betul-betul ta'awun dan keterbukaan saja, Ustaz, karena kita harus kita angkat anak-anak kita. Karena kembali lagi, untuk kekuatan fisiknya di kemudian hari. Dan setelah masuk asupan tadi yang kita bisa upayakan, ada satu yang menggerogoti zat-zat gizi yang kita berikan kepada anak kita melalui makanan, yaitu apa? Adanya bahan tambahan makanan, terutama bahan pengawet makanan. Dan setelah kita coba dua waktu, termasuk tadi juga kita potreti sesatu demi satu itu, masya Allah. Dan ada satu keterangan tadi yang penting saya tekankan dari keterangan Pak Agus sebelum masuk ke dalam bahan tambahan makanan, bahwa prosentase gizi buruk, sekali lagi bukan kurang gizi, gizi buruk di TK kita itu 7%. 7% kecil, gak nyampe 10% kok. Ya kan? Itu besar. Karena secara nasional gizi buruk kita adalah 3,7. Secara nasional itu maksudnya apa? Di daerah-daerah minus, orang-orang miskin, digabungkan seluruh nasional, seluruh Indonesia, nilai gizi buruk Indonesia 3,7. Ma'had kita TK 7%. Dan tadi Bagus mengatakan, mohon keterbukaannya. Keluarga-keluarga, bagaimana cara memberi makanan kepada anak-anak? Bagaimana cara membuat makanan di rumah? Tolong keterbukaan. Dan ini nanti dari 7% itu akan dipanggil. Ya, 7% itu nanti akan dipanggil oleh tim. Ayah-ayahnya dan ibu-ibunya nanti melalui mudarrisah. Tidak main-main. Justru Anda mengatakan wajib bersyukur, ya, angka ini terkuat. Wajib bersyukur, berterima kasih. Kalau antum dibiarkan, anak antum mau jadi apa nanti? Tadi digambarkan ada anten, ada tower, cara berpikirnya, kemampuannya, ya. Anak-anak kita cuma anten-anten yang sudah karatan mau roboh nanti. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kada wa kada, ma yafham, enggak faham dia. Qala al-syekh wa wajhul istidlal min al-Qur'an aw min as-sunnah kada wa kada, ma yafham, enggak faham. Sementara syubhat ahlul bid'ah, ahlul batil, membutuhkan konsentrasi yang besar. Antum lihat Syekhuna Rabi' hafizahullahu ta'ala dengan umurnya yang sudah 87 tahun masih bisa melayanin problem-problem. Bukan ngajar loh, kalau ngajar gampang. Problem dakwah internasional. 87 tahun, antum belum tentu umur 45 tahun bisa kokoh fisik antum. Semoga Allah beri kesehatan. Nah, belum tentu bisa antum umur 45 tahun. Sekarang masih 20 tahun masih enggak terasa. Main futsal cedar, belum terasa. Nanti, semoga tidak. Tapi sekali lagi anak tekankan, tadi Pak Agus mengatakan, keterbukaan para orang tua dan disyukuri. Ini mungkin yang anak tekankan sebelum masalah bahan tambahan makanan. Kembali lagi tentang masalah gizi buruk ini. Kalau gizi kurang masih bisa ditoleransi, tapi kalau ketahuan kebidik bisik buruk, langsung ada program. Bahkan ini di luar Jawa Timur ini, puskesmas itu punya intelijen-intelijen. Intelijennya ternyata diwujudkan Ya kalau sekarang ada Gojek, Ustaz. Ya, ya apa namanya? Yang ojek itu. Kalau sampai memang dikatakan aib oleh keluarganya. Waktu itu kalau kami survei di daerah luar Jawa sana, betul, iya Bapak, kami punya intelijen namanya. Kalau sudah sampai begitu, disuruh ke puskesmas enggak mau, dijemput. Kalau sudah gizi buruk. Jika sampai tidak tertangani, tidaknya kepala puskesmasnya, kepala dinasnya pun, dinas kesehatan itu akan mengalami ujian yang berat untuk mempertanggungjawabkan gizi buruk ini. Ini. Jadi 7% tadi betul-betul. Maka betul harus ada keterbukaan, kita bisa nangani itu. Itu angka gizi buruk. Nah, terus selanjutnya tidak kadang, dan ini adalah arus besar di luar kita sana, adalah pemakaian bahan tambahan pangan. Kalau di pertanian ada pestisida, kalau di teknologi pangan itu pemakaian bahan tambahan pangan yang kurang bijaksana. Ya, sering orang yang suka mengkritik kepada kebijakan pemerintah, nah, pemerintah tidak memberikan regulasi. Masya Allah, ada hukumnya. Tapi kembali lagi, kita bermain dengan produsen-produsen yang wallahualam bagaimana tanggung jawabnya kepada kesehatan. Dan kita tadi memang bersama Dr. Jamil dengan Ustadz Afri memotret, Masya Allah, hampir kesemuanya. Kalau ditimbang tadi jajanan, gitu maksudnya, masukannya hanya 50 kilokalori, Ustaz. 50. Harganya enggak tahu 1000 atau berapa. Tetapi di yang 50 kilokalori tadi, padahal harusnya memasukkan kue untuk anak itu 125 kilokalori. Satu sajian. Ini satu kue 50 kilokalori. Tetapi di kue itu ada pengawet, ada perisa, ada pengembang. Andaikan dikalkulasi, gak cukup. Sehingga harus menggerogoti cadangan-cadangan di dalam tubuh sang anak tersebut untuk mengeluarkan bahan yang masuk. Kenapa? Bahan tambahan makanan itu tidak bernilai gizi. Dan tubuh kita itu sangat selektif. Apapun yang masuk dalam tubuh kita yang tidak bernilai gizi, pasti secara ilmu metabolisme harus didorong keluar. Dan untuk mendorong keluar itu membutuhkan zat-zat gizi tadi. Dan ini masuknya 50, yang untuk mengeluarkan, Masya Allah, berapa? Sehingga sangat wajar kalau tergerogoti, tidak langsung. Ini bahan tambahan makanan. Dan kembali lagi, karena apa? Arus di luar begitu besar. Kalau kita mau ke sana, maka kami tadi dengan para produsen, Ustaz, kita melawan arus sepertinya. Karena kita melawan arus, biasanya kalau berenang melawan arus itu harus mengeluarkan energi yang betul-betul ekstra. Dan Masya Allah tadi sudah diungkapkan oleh Ustaz Lukman, kita perlu tahun yang pada pas masing-masing pos-pos-pos-pos tadi. Karena betul-betul kita melawan arus. Betul, dan kita lihat tadi di jajanan itu hampir yang kita perlu tadi, hampir semuanya yang satu rak ini tadi tidak ada yang tanpa. Ini belum kerak yang berikutnya, masih satu rak, belum rak yang sampingnya. Nah, maka dari kita ini bahaya tambahan. Kita lebih cepat ke tambahan makanan tadi. Ya, kesimpulan dari zat gizi, anak-anak kita itu akan terpantau grafiknya naik jika asupannya bagus dan tidak digerogoti untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tadi. Kita sekarang ke BTM. Ya, sebelum ke BTM, kesimpulan dari sana. Dan tadi, zat gizi itu makanan bergizi tidak harus mahal. Contoh, tempe. Tempe itu murah. Tetapi luar negeri, utamanya Jepang, Amerika itu rebutan hak paten tempe. Iya. Iya, rebutan hak paten tempe, tapi kalah dengan Indonesia. Karena setelah diakui oleh UNESCO bahwa tempe itu adalah budaya Indonesia, sehingga enggak bisa dipatenkan oleh negara lain. Tapi namanya negara Jepang pinter, bukan diambil tempenya tapi diambil bahan aktif di dalam tempe. Jadi bukan tempe, tempenya diproses, diambil, diekstrak, diambil isoflavonnya, dikapsulkan masuk Indonesia lagi. Beli ekstraknya tempe. Ya. Tapi kan kita hanya tempe. Tapi tadi ada jawaban yang bijaksana. Tempe sama ayam enak. Baik mana? Baik tempe, enak ayam kan? Baik tempe tapi enak ayam. Tempe itu sangat sehat. Ya. Nah, maka tidak harus mahal. Anda lihat, Ustaz Luqman, di situ ada kelor. Kelor pun sekarang menjadi rebutan dunia. Indonesia kalah cepat lagi. Ya, WHO sudah 40 tahun yang lalu meneliti tentang kelor. Indonesia baru beberapa tahun. Probolinggo 2014 baru ada bupatinya menggerakkan tanam kelor. Tanam tok, tapi tidak digunakan apa. Heran jatuh. Ya. Daerah Nusa Tenggara Barat sudah menanam kelor, tapi bukan ditanam. Habis ditanam, dikeringkan, diekspor ke Perancis. Aduh. Kembali lagi ke sini, kita tetap kurang gizi. Padahal kelor itu sampai di dalam bahasa mereka namanya miracle. Ajaib daun si kelor ini. Nah, padahal kalau di sini dijual mungkin enggak terlalu laku daun kelor itu. Nah, maka kita bisa berbagi, digunakan untuk apa saja kelor. Bahkan yang mau industri kelor untuk makanan kelor, insyaallah kita siap untuk berbagi, Ustaz. Karena itu sudah terbukti, tidak hanya wacana, tidak hoak. Ini bukan hoak lagi. Ini bukan hoak. Betul-betul. Bahkan di daerah Tenggarong, rumah sakit Tenggarong memanfaatkan untuk kita support untuk biskuit kelor itu, untuk mensupport yang namanya sampai jantung bawaan bisa tertangani dengan biskuit kelor. Sementara wilayah Probolinggo, Lumajang, Jember itu seperti tanah untuk kelor itu subur banget. Di depannya Dokter Romzi itu kelornya daunnya begitu bagus, beda dengan yang di Junrejo sana. Sana kecil, di sini betul-betul bisa sampai subur. Tanah akan sangat bagus. Ini tidak harus mahal, tadi tempe, kelor. Kalaupun dibeli uang 5.000 sudah dapat begitu banyak. Jangan termakan isu bahwa makanan bergizi adalah makanan yang mahal, tidak. Kita bisa membuat sendiri. Ya. Zat gizi, kita ke makanan. Di dalam bahan makanan ada yang bernilai gizi dan ada yang bernilai bukan nilai gizi, yang disebut zat anti gizi. Makanya di keluarga harus, terutama yang ubahat usia, harus bisa mengolah makanan itu dengan baik. Kenapa? Saat zat gizi di dalam bahan makanan itu tidak tertangani dengan baik, itu tidak hanya nanti berubah menjadi zat yang anti gizi, tapi justru bisa merugikan kesehatan anak itu sendiri. Banyak pertanyaan, kalau bayam itu sampai dinget terus apa bisa berbahaya? Ya, karena jenis sayur-sayuran itu tidak bagus kalau bolak-balik, bahasanya berkali-kali dipanaskan. Tadi juga ada diskusi. Kalau sekarang demam magic chair, demam magic comb, apakah itu membahayakan? Iya. Jika sampai nasi dalam magic comb itu sudah lebih dari 12 jam dan warnanya berubah dari warna putih menjadi warna kekuningan. Ini tidak hanya dia tidak bisa dicerna dan menghasilkan kalori, tetapi justru dia menjadi cikal bakal yang disebut dengan radikal bebas. Dan radikal bebas itu cikal bakalnya penyakit yang ditakuti sekarang yang namanya kanker. Sehingga bagaimana bagusnya? Ya masak secukupnya saja. Nanti masak lagi. Karena kalau sampai 12-an tadi panas terus sebabnya, ini berubah, itu memang berbahaya bagi kesehatan. Berarti membutuhkan sebuah pengetahuan tentang pengolahan yang baik, supaya tujuan pengolahannya baik dan didapatkan hasilnya yang baik. Ini insyaallah secara keluarga, ya insyaallah kami juga menyiapkan tim untuk ummahat untuk bisa berdiskusi dengan ummahat bagaimana menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga, terlebih lagi untuk anak-anaknya. Ini yang untuk diskusinya. Oke. Nanti dilanjutkan. Oke. Kepada seluruh ikhwan, mengingat masih banyaknya informasi penting yang insyaallah Pak Agus akan sampaikan, kemungkinan majlis ini akan berlanjut sampai ba'dal maghrib hingga isya. Sekarang maghrib kurang beberapa menit lagi, tafadhal bagi yang mau siap-siap berwudu, dan insyaallah ba'da salatul maghrib kembali kita mendengarkan keterangan beliau. Barakallahu fikum. Fadhal bagus. Kita jeda dulu. Ba'da maghrib kita lanjutkan langsung Ustaz. Nah. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.